Baiklah teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Teruskan ke hadirat Allah SWT. Salawat serta salam kita teruskan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada malam yang berbahagia ini, teman-teman semua mari kita buka ya surat At-Taubah ya. Kita lihat surat At-Taubah ayat 20 ya. Tentang hijrah dan jihad itu sendiri. Mari mengerti dibaca ayatnya pendek surat At-Taubah surat ke-9 ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, ya, tidak menjadi pecundang, tetapi betul-betul menjadi pemenang. Kalau kita ingin derajat kita di mata Allah itu tinggi, maka resepnya ada tiga hal yang berada di depannya. Yang pertama adalah, di situ dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa hajaru wa jihadu fi sabilillahi fi amwalihim wa anfusihim aqdamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Jadi yang pertama syaratnya adalah beriman dulu. Yang dimaksud beriman tidak hanya sekedar memiliki ilmu tentang iman, tetapi memang iman itu menjadi bagian dari kepribadiannya. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, itu memang betul-betul yang lebur jadi bagian dari dirinya. Artinya betul-betul yakin tidak hanya sekedar eksistensi, terhadap eksistensi Allah, tetapi juga kekuasaan Allah, ya juga segala sesuatu yang terkait hubungan antara alkoholik dan makhluk dan sebagainya, juga yakin terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah bagi hidup manusia di dunia ini akan mendatangkan kebaikan, itu betul-betul tidak dilakukan lagi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Ya, maka dari itu ketika berbicara tentang definisi iman, gitu ya, definisi iman di dalam surat Hujurat ayat ke-15. Ya, Allah sendiri di situ berfirman, Allah berfirman rajim, innama mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah innama ya kan huruf fathnya. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada yang lain-lain, maksudnya itu, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, hakikatnya, iman kepada Rasul itu merupakan konsekuensi logis dari iman kita kepada Allah. Begitu juga iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, ya, itu hakikatnya konsekuensi logis daripada iman kita kepada Allah. Ya, tetapi ada kepentingan Allah di situ memasukkan juga iman kepada Rasul dan juga yang lain-lainnya. Tentunya demi kebaikan kita semuanya. Ya, bisa saja terkait dengan ketaatan kita kepada Rasul dan sebagainya, penghormatan kita kepada Rasul dan sebagainya. Ya, maka dari itu di situ dikatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian semalam nyata, kemudian tidak ragu-ragu. Ya. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita masih ada keraguan, ya, apakah doa saya dikabulkan oleh Allah, apakah betul saya bahagia kalau saya itu mengikuti aturan agama ini, apakah nanti saya jodoh kalau dapat jodoh kalau saya itu berjibat, apakah nanti kalau saya pulang ke Indonesia bisa mencari makan dan sebagainya. Kalau semuanya itu masih ada keraguan, artinya masih ada persoalan di dalam keimanan yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu perlu diperbaiki yang seperti itu, perlu ditingkatkan kualitasnya gitu. Nah, tidak ragu-ragu untuk apa wajah dubi amwali ma'alkusini rupi sabidillah ini yang kedua. Ya, ya, itu kira menjelaskan yang apa namanya atau ayat 20. Kita kembali ke ayat 20-nya. Ya, atau ayat 20-nya. Di situ alladzina amanu bi itu orang-orang yang beriman, seperti definisikan di dalam surat Al-Hujur ayat 15 tadi, wahajaru dan dia berhijrah. Ya al-muhajir man hajara man Allah. Artinya orang muhajir itu orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah atasnya. Ya, sebenarnya itu juga otomatis. Kalau kita itu memang punya keimanan kepada Allah, kita yakin bahwa apa yang dilarang oleh Allah itu akan mendatangkan kemampuan, akan bagi kita semuanya, ya tentu saja akan kita tinggalkan. Tetapi kalau kita kemudian masih ada keraguan bahwa kalau saya meninggalkan pacaran kok dapat jodoh, kalau saya meninggalkan komer yang tidak dapat teman di Korea dan sebagainya, itu ada persoalan dalam keimanan. Ya, jadi hijrah atau meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah itu sendiri itu merupakan buah daripada keimanan. Ya, buah dari keimanan seseorang akan dengan senang hati ya, akan dengan senang hati menikmati merasakan ya di dalam hatinya itu ya. Antara lain adalah kebencian kepada sifat kekafiran dan sebagainya itu. Ya, kita bisa buka di dalam surat Al-Hujurat juga ya. Di ayat ke-7 ya. Itu dikatakan di tengah ya, dikatakan apa namanya? Walakin Allah hababa ilaikumul imana, akan tetapi Allah ya telah menjadikan kita itu mencintai keimanan, menjadikan kamu cinta kepada keimanan ya, bajayana hubikum, dan menjadikan iman itu nampak indah di dalam hati kamu sekalian. Nah, ini orang beriman memang seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya makaroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan apa namanya, menjadikan kita itu benci ya kepada kekafiran, kefasikan, dan juga isyan, kedurhakaan atau ketidaktaatan. Maka sebagai konsekuensi logis juga ya, orang yang beriman itu akan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, karena dia tidak suka bermaksiat kepada Allah gitu. Ya. Di satu sisi memang seperti itu ya, yang kita bisa melihat dan perhatikan gitu ya. Bakarna ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ya, orang yang beriman itu otomatis muncul di dalam dirinya, tumbuh di dalam dirinya rasa benci kepada kekafiran, kefasikan, dan juga kedurhakaan itu sendiri. Ya. Maka wajar kalau orang yang soleh, yang baik itu betul-betul dia ya tidak kompromi terhadap kebatilan, dia tidak mau berkompromi dengan kekafiran, tidak mau berkompromi dengan kemaksiatan dan sebagainya, maka dia akan berhijrah wajar, dan mereka yang berhijrah, orang-orang yang berhijrah wajar, dan orang-orang yang apa namanya berjihad gitu ya, berhijrah ya, dan berjihad ya, wajar fisabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah. Itu juga konsekuensi logis daripada keimanan kita. Ya, tidak ada orang yang beriman benar, sedang dia benar di mana kok tidak berjihad bersungguh-sungguh ya memperjuangkan agama ini. Ya, memang kalau di masa perang, jihad itu dimaknai dengan perang ya, tetapi dalam arti perang fisik ya. Akan tetapi kalau kita itu masa damai seperti ini ya, tentu saja tidak kita maknai sebagai perang ya, boleh terkorong dan boleh musuh yang bilang begitu ya, tetapi kita mengenai sebagai apa namanya, perang dalam tanda petik, tapi perang ideologi ya, artinya kita berdakwah sebanyak-banyaknya, kita berdakwah sekuat-kuatnya, kita berdakwah sehebat-hebatnya, kita berdakwah kan begitu. Kita masih ingat ketika Rasulullah menandatangani perjanjian Hudaibiyah ya, antara orang mukmin dengan orang-orang kafir Quraisy ya, kira-kira 10 tahun untuk tidak melakukan penyerangan, tidak perang, masih mengucapkan senjata. Maka tinggal waktu masa perjanjian itu dipergunakan oleh Rasulullah betul-betul untuk mengislamkan ya suku-suku ya yang berada di sekitar Madinah. Jadi akhirnya dia kuat ya, pengikutnya banyak, Islam berkembang pesat dan sebagainya. Dan akhirnya ya kita bisa melihat sendiri ya, apa namanya, orang kafir tidak mampu mengalahkan orang mukmin pada waktu itu ketika perjanjian dia, mereka masih kuat dan gitu. Ya. Nah, wajadu fi tabrillahi bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta mereka dan juga jiwa mereka. Ya, artinya tidak pikir dengan badannya, tidak pikir dengan pikirannya, tidak pikir dengan perasaannya. Ya, kalau dia direndahkan, diremehkan hanya dari segi kepribadian, nah, tidak ada masalah lah. Dia merendahkan saya karena dia tidak paham agama, juga saja di dalam diri kita. Ya, kalau dia paham bahwa meremehkan segalanya itu termasuk hal yang hina, yang rendah dan sebagainya, tentu dia tidak akan melakukan seperti itu. Ya, rasional kalau kita diperlakukan oleh orang-orang sekitar kita tidak adil, terima saja. Mereka tidak paham agama. Kalau mereka paham agama, tentu tidak akan berlaku tidak adil. Ya, tentu mereka akan lebih menyukai keadilan karena keadilan itu akrobul istakwa, dua akrobul istakwa, gitu ya, dekat kepada ketakwaan. Ya, padahal takwa itu adalah makom yang tertinggi dari umat Islam itu seperti itu. Inna akramakum indallahi atqakum, gitu. Ya, nah begitu juga dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan pangkat jabatan yang dia miliki dan sebagainya, itu betul-betul dia pergunakan untuk sabilillah, untuk jalan Allah, untuk menegakkan kebenaran ini, untuk menegakkan kalimat Allah di dunia ini, untuk menyebarkan Islam ini. Ya. Tidak kemudian hartanya hanya dinikmati untuk kesenangan pribadi, untuk keluarganya, anak cucunya dan sebagainya, sampai itu tujuh turunan tidak habis dan sebagainya. Padahal kita tahu, Siti Khadijah itu karaya ya. Tapi hartanya cepat itu habis untuk fisabilillah. Ya. Kita melihat juga Utsman bin Affan, kaya raya. Tetapi dengan mudah ya, mengeluarkan harta fisabilillah. Begitu juga dengan Abu Bakar, begitu juga dengan Abdurrahman bin Auf. Ya. Jadi harta itu memang mereka cari, ya, dijadikan sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah, dijadikan jembatan untuk masuk surga. Ya, tidak justru malah harta itu kita sembah hanya karena mencari harta, hanya karena duit, duit tangan dan sebagainya, duit pasti dan sebagainya, harus sikut kanan, sikut kiri. Ya, harus apa namanya, menerjang, merambu-rambu halal-haram dan sebagainya. Harus meninggalkan pengajian, meninggalkan sholat dan sebagainya. Harus berkompromi dengan orang-orang mabuk dan sebagainya. Harus berkompromi dengan para koruptor dan sebagainya. Wah, kalau seperti itu rugi. Hidup kita di dunia ini kan hanya sebentar sekali ya. Sedang yang panjang, yang kekal, yang sebenarnya itu adalah di akhirat ya. Jadi ini yang ujian hidup kita di sini ini. Maka tidak perlu lama ujian ya. Ya, tetapi betul-betul hidup kita yang tidak terlalu lama, hidup kita yang di dunia sebentar ini nanti akan menentukan kualitas kehidupan kita di dalam kehidupan yang betul-betul kekal selama-lamanya nanti, kehidupan yang sesungguhnya. Nah, kalau kita betul-betul mampu membangun keimanan kita dengan baik, gitu ya, kemudian apa namanya keimanan kita itu betul-betul berbuah hijrah, artinya kita betul-betul meninggalkan. Ya, dalam konteks begini ya, kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, dalam konteks zaman Rasulullah, mereka betul-betul hijrah dari Mekah ke Yathrib. Ya, mungkin saja suatu saat juga itu ya, ketika situasi dan kondisi mengendaki kita harus hijrah, ya hijrah dan sebagainya untuk mempertahankan keimanan dan sebagainya. Ya, kemudian dia berjihad bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan agama ini. Ya. Di dalam beramal fisabilillah itu dengan harta dan jiwanya dikatakan oleh Allah itu ahlul darajat dan indallah, mereka itu di Allah ya lebih tinggi derajatnya atau paling tinggi derajatnya ya. Tentu saja itu yang kita kehendaki ya, karena itu merupakan karena orang iman ya, iman itu sebagai platform dasar. Nah, kemudian berikutnya atau sebagai pondasi gitu ya. Nah, kemudian di atasnya berdiri bangunan hijrah dan jihad tadi ya, ya dengan amal dan anfus tadi ya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, kita akan dipilih oleh Allah menjadi orang yang tinggi derajatnya. Kan gitu. Nah, kalau sudah tinggi derajatnya, ya sudah pasti orang yang seperti itu beruntung. Wa'ulai kembur fa'izun. Mereka itu orang-orang yang menang. Orang yang memperoleh kemenangan. Ya, kemenangan apa? Misalnya kemenangan terhadap hawa nafsu, kemenangan terhadap setan dan sebagainya yang berusaha membelokkan kita dari jalan Allah. Hawa nafsu yang sebenarnya akan mengajak kepada kejahatan, ya, nah, kita menang terhadap yang seperti itu. Nah, orang yang menang terhadap yang seperti itu tidak akan maksiat kepada Allah, artinya senantiasa berbuat taat kepada Allah, ya, dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah semaksimalnya, dan juga dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah oleh Allah dengan semaksimalnya, dengan berjihad bersungguh-sungguh tadi, maka orang seperti itu pasti akan memperoleh kemenangan. Nah, kemenangan yang hebat di akhirat nanti, ya, orang-orang seperti itu akan diberi piala atau piagam atau medali, ya, yang berujak berupa surga, ya, kekal di dalam kebahagiaan selama-lamanya. Nah, mudah-mudahan kita yang di hati kita sudah digerakkan oleh Allah menjadi orang yang suka belajar agama ini, jangan sampai hanya berhenti suka belajar agama saja. Tetapi kita lanjutkan dengan suka beramal seperti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, perlu kita garis bawahi nanti apa? Bahwa menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, kalau kita menuntut ilmu, itu kita perlu mendapat hidayah ilmu. Kita yang sudah paham perlu mendapatkan hidayah ilmu. Dan orang yang mendapatkan hidayah ilmu tetapi tidak mendapatkan hidayah amal, dia bisa termasuk dalam kelompok al-mardud alaihim, orang yang dimurkai atas mereka, kan gitu ya. Nah, oleh karena itu jangan berhenti menjadi orang yang berilmu saja, suka menuntut ilmu, tetapi juga dilanjutkan dengan merasa bahagia, merasa bersyukur, merasa beruntung, merasa tersanjung, bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orang seperti itu, tata lahiriahnya kini akan nyarkoso, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan sebagainya, waktunya habis, tenaganya juga capek, betul, uangnya juga tidak banyak, karena harus keluar uang setiap saat untuk bisa tinggal dan sebagainya, tetapi dia merasakan betul-betul limpahan kebahagiaan karunia, kebahagiaan di dalam hatinya telah diberikan oleh Allah. Nah, itulah orang yang menang seperti itu. Ya, dalam keseharian nampaknya dia biasa-biasa saja, tetapi betul-betul dia memperoleh kemenangan. Di dalam hatinya ada kepuasan di dalam itu beragama ini. Jangan hanya beragama itu, dia mengatakan, saya dia podo mai, senangnya sholat ini, tanggal 6, tanggal 2, jumpa itu, taruh ke tipis itu, kemudian juga susah, apalagi sedang kita gentang dan sebagainya. Begitu juga yang Korea mungkin, ketika rekeningnya bertambah, dia bunga-bunga hatinya, ngaji yang kita itu ketenang, sholat yang kita itu ketenang, tetapi ketika rekeningnya sempit dan sebagainya, menjadi loyo, menjadi tidak bersemangat di dalam ngaji, tidak bersemangat di dalam menghambakan diri kepada Allah. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita masih seperti itu, berarti kita masih paham materialisme, bukan Islam. Lalu bila mencari. Begitu Mas Nadi, sebagai pengantar, barangkali ada kelanjutan untuk diskusi atau kita lanjutkan dengan diskusi pada malam hari ini. Kalau memang ada yang bertanya, mungkin silakan. Kalau memang tidak ada yang bertanya, nanti kita lanjutkan. Bagaimana tip menjaga konsistensi keimanan, Ustaz? Mohon dijelaskan. Iya, ya. Ya, sebelumnya saya sampaikan salam al Ustaz untuk panjenengan semua yang sedang online. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam al Ustaz ya, untuk panjenengan semua. Jadi, bagaimana agar kita bisa konsisten menjaga keimanan kita, gitu ya? Sebenarnya sederhana ya sebenarnya. Artinya kalau memang betul-betul kita itu punya keimanan, memang yakin kepada kehidupan akhirat, ya, yakin bahwa akhirat itu lebih besar daripada dunia, yakin bahwa akhirat lebih kekal daripada dunia, yakin bahwa kehidupan akhiratlah yang sesungguhnya, kehidupan dunia ini menipu, itu otomatis akan tumbuh dengan sendirinya kesungguhan, istiqomah, nidom, konsistensi di dalam beramal kebaikan, konsistensi di dalam menjauhi kemungkaran dan sebagainya, kemaksiatan dan sebagainya, itu akan muncul dengan sendirinya. Ya, akan tetapi sering orang kemudian karena pengaruh temannya, karena pengaruh pergaulannya, karena pengaruh yang lain-lain itu kemudian menjadi berkurang. Ya, seperti apa yang dikabarkan Rasulullah bahwa yang namanya iman itu yang usia bertambah dan berkurang. Ya, tetapi jangan sampai lupa bahwa bertambahnya itu karena ketaatan, berkurangnya itu karena kemaksiatan atau kedogaan. Maka dari itu untuk menjaga konsistensi yang kita di dalam beriman, di dalam beramal dan sebagainya, kita berusaha untuk senantiasa mendisiplinkan diri untuk beramal soleh, tidak kompromi dengan amal soleh. Ya, selalu kita berusaha semaksimalnya untuk mendahului atau untuk berlomba-lomba, ya, di dalam beramal soleh. Ya, Jangan sampai kemudian kesempatan demi kesempatan kok direbut orang lain, kesempatan demi kesempatan kok diambil orang lain, kesempatan demi kesempatan kok kita menjadi orang yang nomor dua di dalam drama. Bukan posisi, tetapi di dalam drama. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, maka dari itu senantiasa kita sadari, tumbuhkan semangat untuk senantiasa maju lebih dulu, tampil lebih dulu di dalam drama. Ya, bukan tampil dalam arti boleh pujian atau boleh posisi, bukan sama sekali tidak, nanti salah mati seperti itu. Ya, kemudian berikutnya senantiasa berusaha untuk menjaga diri, bergaul dengan orang-orang yang memang dia itu punya keprihatinan terhadap agama ini. Ya, nah orang-orang seperti itu bersama dengan orang-orang seperti itu kita bisa membangun kebaikan, saling memperkuat, saling memperkokoh kebaikan itu. Semangat seorang dengan semangat yang lain itu betul-betul saling mempengaruhi, saling menguntungkan. Ya. Tetapi kalau kemudian kita itu sering-sering kumpul dengan orang yang melecehkan agama, sering kumpul dengan orang yang tidak peduli terhadap agama, sering kumpul dengan orang yang menyepelekan sholat, menyepelekan Allah dan sebagainya seperti itu, ya situasi seperti itu tidak menguntungkan untuk bisa konsisten dengan itu. Maka kita berusaha membentengi diri, menjaga pergaulan kita dari orang-orang seperti itu, dan masuk ke dalam lingkungan bid'ah yang betul-betul islami. Maka dari itu, tombol hati lima perkara itu antara lain juga langsung kumpul dengan orang-orang soleh kan gitu ya. Ya. Kemudian berikutnya, senantiasa menjaga komunikasi secara intensif dengan Allah kan gitu. Ya, tentu saja komunikasi kita dengan Allah itu tidak hanya kita lakukan saat ibadah atau saat sholat atau saat zikir, tidak. Tetapi ketika kita keluar dari rumah, kita senantiasa berdialog, berdiskusi dengan Allah. Ya, senantiasa dalam tanda petik gitu ya. Ya, kalau kita senantiasa berpikir ketika keluar apa rumah, kita pakai kaki kiri dan sebagainya, ketika masuk pakai kaki kanan dan sebagainya, ketika ketemu dengan temannya, kita senyum, kita tampilkan lebih dulu, cemberut dan sebagainya. Kemudian kita salaman, ucapan salam dan sebagainya. Jadi senantiasa berusaha semaksimalnya ya untuk secara intensif berdialog dengan Allah, ya, zikir dan pikir kepada Allah itu senantiasa kita kembangkan, ya. Jangan sampai kemudian hati kita kok kosong, pikiran kita pun kosong, kemudian terisi yang macam-macam di jalanan mungkin ya, naik motor atau naik mobil ya, lihat iklan di jalan kok seksi dan sebagainya, kemudian mata kita melirik memandang dan sebagainya, itu setan masuk dari situ. Ya, oleh karena itu ya seperti itu ya, kita tentukan pandangan kita, kemudian kita berpikir kalau perlu sambil nyetir, sambil naik motor dan sebagainya, kita lakukan hafalan ayat kita, hafalan hadis kita dan sebagainya. Di mobil itu disediakan CD atau radio yang kita bisa mendengarkan tausiah, nasihat yang terbaik pada sekitar kita. Kemudian juga kita berusaha senantiasa menjaga bacaan kita. Kalau di antara nasihat di pembuat itu ada baca Quran gitu ya. Tentu saja tidak hanya Quran saja ya. Bisa ini kita alokasikan ke yang lain. Buku-buku yang baik, majalah-majalah yang baik. Tentu kita koleksi. Jangan kemudian ya mumpung nang Korea, gue Playboy atau gue apa yang lainnya dan sebagainya. Nanti di Indonesia nggak dapat dan sebagainya. Itu sudah kejeblok. Ya, sudah kejeblong, sudah mengikuti bisikan setan yang seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau sampai terjadi yang seperti itu, maka segera bertobat, ya, jangan sampai kemudian kita ikuti. Nah, dalam konteks ini, ketika tadi berpikir, kemudian bacaan pun jangan mengingat Allah itu juga kita jaga dan sebaiknya dengan sebaik-baiknya, begitu ya. Nah, kita biasakan ya. Nah, kita biasakan ya hati kita itu untuk bersabar ketika kita menghadapi teman-teman, ketika menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan dan sebagainya, ya, dan bersyukur dengan sedikit seperti apapun nikmat yang diberikan Allah itu kepada kita. Jangan kemudian dapat rezeki sipik karena podong bersumoni dan sebagainya, ya, kemudian untuk musibah sipik podong misu-misuwe dan sebagainya. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu namanya kita merusak kita sendiri yang itu. Nah, mulu kita ikuti langkah ini sedikit-sedikit. Pendek kata senantiasa mendisiplinkan diri untuk senantiasa bertaat kepada Allah, menjauhi maksiat. Insya Allah kita akan menjadi muslim yang konsisten di dalam kebaikan, di dalam keimanan kita. Begitu, Mas Ferry. Ya, terima kasih, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Mas Agus Roy yang ada di Jakarta. Ustadz, mohon diterangkan ciri-ciri orang yang mendapat hidayah ilmu dan hidayah amal, Ustadz. Iya. Ciri-ciri orang yang dapat hidayah ilmu dan hidayah amal, itu yang pertama, dia semangat untuk menuntut ilmu. Merasa bahagia, merasa senang untuk menuntut ilmu. Dia amat gelo ketika, karena suatu sebab dia tidak bisa menuntut ilmu, tidak bisa ngerti setelah itu, istiqomah dan sebagainya. Ya, dia akan kecewa ketika mendengarkan tausiah seperti ini, kemudian terlambat dan sebagainya, atau ada gangguan cuaca dan sebagainya. Ya, dia paham akan ilmu-ilmu Allah, dia kaya apa namanya ilmu yang dia kuasai, fakih di dalam agama ini, paham di dalam agama ini. Itu ciri orang yang mendapatkan hidayah ilmu, kan gitu ya. Kemudian ciri orang yang mendapatkan hidayah amal, dia enteng dalam beramal. Dia beramal apapun ya, yang dia amalkan dalam hal kebaikan ini, ya tidak seolah tidak membuat dia itu kesel, capek dan sebagainya. Ya, seolah-olah di dalam beramal fisabilillah itu, dia tidak pernah punya rasa kalau kesah, capek dan sebagainya, tidak ada. Ibaratnya, ibarat kuda orang bintil, makanya seperti orang telah seperti itu. Ya, itu adalah corak ciri orang-orang yang dia apa namanya mendapat hidayah amal. Jadi dua-duanya, kalau kita ingin melihat orang yang dapat hidayah ilmu dan dapat hidayah amal, ya, orang itu akan senantiasa terus meningkatkan ilmunya dengan senang hati dan juga senantiasa banyak beramal soleh, ya, melebihi daripada yang lain. Berbeda dengan yang orang kebanyakan, ya. Nah, mudah-mudahan Mas Agus, Roy, dan juga teman-teman yang sedang online, ya, diberi kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan hidayah ilmu dan diberi kemudahan pula oleh Allah untuk mendapatkan hidayah amal. Begitu, Mas Yati. Ustadz, bagaimana menanggapi fenomena yang ngetren sekarang saat ini, yakni menikah atau melahirkan ditepatkan hari tanggal yang cantik seperti tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Apakah itu termasuk syirik, Ustaz? Mohon dijelaskan. Iya. Sepanjang pengetahuan saya, apa yang dilakukan oleh orang modern itu, dan tanda petik modern seperti itu bukan syirik, itu hanya sensasi saja. Hanya mau pakai pernikahan tanggal kemene, mudah diingat dan sebagainya. Tetapi kalau di dalam hati ada keyakinan, kalau saya menikah tanggal 11, bulan 11, tahun 2011, insya Allah pernikahan saya akan langgeng. Nah, yang seperti itu sudah syirik. Ya, yang membuat kita langgeng di dalam rumah tangga tentu saja apa, ya, atas sunnah-sunnah yang kita lakukan. Kalau kita memang berumah tangga itu atas, dasar agama, karena Allah, kita menikah karena Allah, gitu ya. Nah, tentu saja kalau ada kekurangan dari istri kita atau istri ada kekurangan terhadap suami kita, mereka akan saling maklum satu dengan yang lain. Yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya, nah, maka kita disuruh untuk melihat dalam Anisa 19 itu ya. Kalau ada sesuatu dari istri yang tidak kita sukai, ketahuilah Allah itu menjadikan kebaikan yang banyak, yang lainnya kan gitu. Nah, begitu juga istri kepada suami kan gitu ya. Ya. Maka dari itu, ya, kalau memang dia menikahnya karena Allah, ya, atau saja kita harapkan jadi baik kan, itu bisa saling mengalah. Ya, dia mengalah itu juga karena Allah. Ya, dia menikah karena Allah, dia berbuat ini itu karena Allah, dan sebagainya sudah tidak mudah dikecewakan oleh kekurangan yang terjadi di dalam dinamika rumah tangga itu, gitu. Nah, sekali lagi, kalau itu hanya sekedar untuk mengikuti tren atau hanya sekedar untuk mudah dikenal dan sebagainya, kalau tidak syirik, tetapi kalau kemudian merasa bahwa dengan kawin pada tanggal ini, bulan ini, jam sekian, itu kemudian mendatangkan kebahagiaan, keselamatan, dan sebagainya. Kebahagiaan, keselamatan semuanya ada pada Allah. Keselamatan itu bisa kita capai dengan taat kepada Allah, dengan mengikuti Quran dan Sunnah, dan sebagainya. Dan sebagainya. Bukan karena memilih tanggal, lahir bukan memilih tanggal nikah dan sebagainya, tanggal tidak ada hubungannya sama sekali dengan nasib manusia. Kalau sampai kita terjebak budaya Babilonia, zaman Babilonia yang mereka itu percaya kepada para astrologi yang menghubungkan antara perjalanan bintang-bintang di langit itu dengan nasib manusia. Rasulullah itu sendiri pernah mengatakan kepada kita ketika terjadi gerhana matahari, Pada saat itu Rasulullah sedang berbela sungkawa karena kematian putranya yang namanya Ibrahim, yang sekitar umur 18 bulan meninggal dunia. Kemudian pada hari itu juga terjadi gerhana matahari. Kemudian orang-orang sekitar berbicara tentang adanya gerhana matahari itu sebabkan karena kematian Ibrahim itu tadi. Maka kemudian Rasulullah berpidato mengingatkan manusia dengan mengatakan bahwa inna samsa wal qamara ayatani min ayatillahi la hasibani limauti ahadin aw li hayatihi. Kata Rasulullah seperti itu. Ya, bahwasanya matahari dan bulan, ingat ya, matahari itu salah satu di antara bintang yang ada di angkasa. Matahari dan bulan itu adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Yang keduanya itu tidak akan terjadi gerhana karena kematian atau karena kelahiran seseorang. Ya, kita tahu bahwa terjadi gerhana itu karena adanya pergeseran atau apa namanya perputaran matahari, bulan dan sebagainya, karena apa namanya matahari tertutup oleh bayangan ini dan sebagainya, sehingga apa namanya tidak ada hubungannya dengan nasib manusia, apakah manusia itu mati atau hidup atau lebihnya banyak atau sedikit, sama sekali tidak ada. Rasulullah sudah tidak modern dengan rasional menjelaskan seperti itu, meskipun sebenarnya di jazirah Arab pada waktu itu juga masih berkembang kepercayaan seperti itu ya, di mana orang Nasrani percaya bahwasanya Yesus itu lahir ketika ditandai, ada tanda, tandanya adalah kemunculan sebuah bintang ya, sehingga ada tiga orang rahib yang mencari di mana Yesus terlahir karena bintang itu telah muncul dan sebagainya. Islam jauh dari yang seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kelompok orang-orang yang kemudian mempunyai sikap seperti itu. Kalau memang mau cepat ke tangan, jangan disertai dengan keyakinan-keyakinan yang syirik. Ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman tidak termasuk dalam kelompok syirik. Ya. Itu Mas Gadi. Ya, terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari Mas Suparno di Taiwan, Mas Antok di Taiwan. Iya, mohon Mas Suparno. Ustaz, apakah ada larangannya berwudu dalam keadaan telanjang, Ustaz? Biasanya saya sering mandi sekalian berwudu, Ustaz. Iya. Tidak ada sebenarnya kalau ketika kita mandi telanjang juga sebenarnya tidak ada larangannya, tetapi memang Abu Bakar itu mencontohkan malu, dan ada punya rasa malu yang tinggi karena merasa diawasi, dilihat oleh malaikat dan sebagainya. Sehingga betul-betul menjaga diri dan sebagainya. Tetapi sepanjang pengetahuan saya tidak ada larangannya sama sekali yang seperti itu. Bahkan ketika kita mau mandi janabah itu kan juga harus wudu dulu, ya. Jadi ketika mau mandi janabah itu kan setelah mencuci tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, kemudian mencuci kemaluan, ya, kemaluan yang masih butuh kemudian yang kami dia. Kemudian wudu setelah itu kan gitu toh. Setelah wudhu kemudian baru membasuh kepala, mencelai antara rambut dan sebagainya, kemudian basuh kepala 3 kali, kemudian baru mengguyur seluruh tubuh dan sebagainya. Ya, selama ini tidak belum pernah kita ketemui, ya, kemudian kita mandi masih terpanjang wudhu, insya Allah tidak ada larangannya. Yes. Terima kasih Ustaz. Sementara belum ada pertanyaan yang masuk ini Ustaz. Ya, baik ke Mas Gadi. Jadi perlu kita pahami betul ya, kalau kita itu beriman, kemudian sudah pasti iman kita itu akan bermuara kepada dua hal. Kalau dulu pernah sedikit saya singgung ya, kalau kita memang mengenal Allah, ya kita itu betul-betul mengenal Allah, ya maka akan muncul dua perasaan yang utama di dalam diri kita masing-masing. Yang pertama adalah rasa cinta kita kepada Allah. Karena mengetahui kebesaran Allah, kehebatan Allah, ketergantungan kita kepada Allah, ya, kebaikan budi Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah dan sebagainya yang besar, ya, merasa bersyukur dengan nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita tidak mampu menghitungnya dan sebagainya, akan tumbuh di dalam kita ada cinta yang amat sangat kepada Allah itu. Apalagi Allah adalah zat yang memiliki jagat seluruh jagat raya ini yang menentukan nasib kita baik buruknya adalah Allah juga, ya, Allah juga yang mempunyai akhirat, ya, Allah juga yang mengangkat derajat kita dan juga menjatuhkan derajat manusia dan yang orang kafir, munafik dan sebagainya itu semuanya Allah. ya, maka orang yang betul-betul mengenal Allah dengan pengenalan yang hak, ya, maka di dalam hatinya akan tumbuh rasa cintanya kepada Allah. Nah, rasa cinta kepada Allah itu, ya, merupakan bukti daripada keimanan. Ya, ada keimanan di dalam hatinya, ya, sehingga dia betul-betul mencintai Allah. Dan itu, ya. Nah, kemudian rasa cintanya kepada Allah ini, ya, akan berbuat sesuatu yang lain, ya, yakni apa namanya jihad tadi, yakni kesungguhan dia di dalam beramal, ya. Kalau dulu pernah saya contohkan, ya, apa namanya di sini atau di tempat yang lain, ya, kalau Mas Kadi itu cinta, betul-betul cinta sekali kepada Ayu Ting Ting, kemudian Ayu Ting Ting datang ke tempat Mas Kadi di Korea sini, kemudian mengatakan, maaf Mas Kadi, ini tadi dompet saya kok hilang, nah, saya kok ingin makan malam masakan Korea. Sudah pasti Mas Kadi akan berusaha untuk mengajak dia keluar, kemudian apa namanya makan baru, masakan Korea dan sebagainya. Ya, andaikan Mas Kadi tidak punya uang, tentu saja akan telepon temannya atau kawan-kawan, kemudian menyilis duit saya kamu terakhir Ayu Ting Ting karena cintanya kepada Ayu Ting Ting kan gitu. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa Mas Kadi kalau memang betul-betul cinta kepada Ayu Ting Ting, meskipun capek malam hari harus keluar sama Ayu Ting Ting, tidak terasa capek. Ya, meskipun saya harus kehilangan uang, kehilangan waktu, kehilangan tenaga dan sebagainya, tetapi karena perbuatan itu diamalkan untuk seseorang yang dia cintai, maka tidak ada mana sama sekali. Artinya tidak membuat dia repot, tidak membuat dia susah, capek juga. Justru malah bahagia, malah merasa bersyukur, masa merasa beruntung bisa dekat dengan Ayu Ting Ting tadi kan gitu. Nah, begitu juga cinta kita kepada Allah. Kalau kita itu betul-betul cinta kepada Allah, maka tidak ada pergerakan untuk beramal seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada pergerakan kita di dalam berinfak di jalan Allah. Tidak ada pergerakan sama sekali dalam hati kita untuk apa yang kita lakukan, laksanakan apa saja yang menjadi kehendak Allah itu. Maka orang seperti ini betul-betul apa namanya perasaannya itu, jiwanya itu betul-betul rasa kecintaannya, kesukaannya di dalam beramal untuk ajat yang dia cintai itu betul-betul menggelora, ya. Ya, tadi saya katakan tidak akan capek orang seperti itu juga beramal soleh kan itu, ya. Nah, kemudian di sisi lain, ya, kalau kita betul-betul ada rasa apa namanya kita betul-betul sudah mengenal Allah, ya. Dan Allah itu yang memiliki surga dan neraka, Allah yang memiliki siksa yang amat dahsyat, ya, Allah yang mampu membangun dan menghancurkan dunia ini, ya, Allah yang menentukan nasib baik dan nasib buruk kita dan sebagainya, ya, Allah tidak ada yang mampu menanggungnya, siksa Allah tidak ada yang mampu menanggungnya dan sebagainya. Maka orang yang seperti itu, mengenal Allah dengan karakter yang seperti itu, akan tumbuh di dalam hatinya rasa takut kepada Allah. Takut kalau Allah murka, takut kalau Allah menyiksa dia di dunia ini, takut kalau Allah menyiksa dia di akhirat dan sebagainya dan sebagainya. Takut kepada Allah kalau sampai Allah itu menyesatkan dia, ya, sehingga tidak ada yang orang yang mampu memberi petunjuk kepada dia. Ya, nah, dalam konteks seperti ini, kalau dia betul-betul takut kepada Allah, ya, maka dia akan senantiasa berusaha untuk berhijrah. Ya, tadi saya katakan al-muhajiru man hajara man al-muhajiru, salah satu hadisnya seperti itu. Ya, orang muhajir atau berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dia akan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dia meninggalkan apa-apa yang mendatangkan kemurkaan Allah. Dia akan meninggalkan apa-apa yang mengundang siksa Allah. Ya, dan sebagainya. Dia akan meninggalkan apa-apa yang menyebabkan dia masuk ke jurang api neraka dan sebagainya. Itu dengan tidak ada jelas sama sekali. Dia dengan enak, dengan enteng gitu ya. Ya. Ya, tidak beramal itu harusnya lebih gampang daripada beramal. Beramal saja tadi dia senang, meskipun harus korban waktu, tenaga, pikiran. Ya, apalagi sekarang ini hanya sekedar tidak beramal. Orang ngomong elek, ya, itu karena cintanya tutup mulut kali itu. Ya, ya orang berdengi pengguna, orang memfitnah orang lain. Ya. Gampang kan itu ya. Nek, kalau memang gatel mulut kita raisa mengendalikan yang seperti itu. Gitu, tapi tanda sebagainya. Kalau pergi kemana-mana, kalau bawa lakukan, jelaskan sendiri mulutnya, ingatkan sendiri. Ya, insya Allah kalau kamu melakukan mulut-mulut sendiri satu kali, besok akan ingat lagi, tidak akan dilakukan lagi, berusaha semaksimal dan seperti itu. Ya, Nah, kalau tidak beramal itu seharusnya orang Islam itu justru lebih mudah. Kalau beramal harus berbuat ini dengan modal, ini dengan modal, itu kehilangan, ini kehilangan, itu dan sebagainya. Itu pun dilaksanakan dengan senang hati, dengan merasa beruntung, merasa tersanjung ya. Apalagi ini meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Meninggalkan akhirnya tidak perlu beramal. Dan lebih mudah lagi yang gitu ya. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah ya, kalau kita semuanya ini termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, atas dasar kewenangan kita yang hak kepada Allah, sehingga di dalam hati kita tumbuh rasa cinta kepada Allah yang menyebabkan kita maksimal untuk beramal soleh, dan juga tumbuh di dalam hati kita rasa takut kepada Allah, sehingga maksimal kita di dalam meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Orang yang maksimal di dalam berjihad di jalan Allah, dan orang yang maksimal di dalam berhijrah, ya, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, ya atas dasar iman yang hati telah disebut sebagai orang yang bertakwa. Maka tadi dikatakan abu terjatan insyaallah, mereka itu adalah orang yang lebih tinggi atau paling tinggi ya, derajatnya di hadapan Allah. Mudah-mudahan ya, dengan kesungguhan kita semuanya di dalam mengkaji ayat-ayat Allah ini, ya Allah memberikan kepahaman yang hak akan agama kita sendiri, dan juga memberikan kemudahan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidayah ilmu dan hidayah amal betul-betul menjadi bagian dari kehidupan kita, sehingga Allah memberikan medali kepada kita semuanya sebagai orang yang bertakwa. Begitu Mas Yati, apa yang bisa kita bicarakan pada sore hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan ya segera kita akhiri, kalau masih ada pertanyaan mau boleh sampaikan. Ini bisa diakhiri, sudah enggak ada pertanyaan. Jadi baiklah teman-teman yang sedang online yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa kepada Allah, mari kita ngerampek-ngerampek kepada Allah, mari kita lendotan kepada Allah, mari kita betul-betul menggantungkan kehidupan kita hanya kepada Allah, karena memang Allah saja tempat bergantung segala sesuatu, Allah sama. Dengan kita lendot kepada Allah, dengan kita semende kepada Allah, dengan kita menggantungkan nasib kita kepada Allah, mudah-mudahan hanya kepada Allah saja kita menggantungkan diri. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang yang betul-betul hanya menghambakan diri kepada Allah saja, tidak menghambakan diri kepada yang lain selain Allah. Nah, dengan begitu mudah-mudahan ke depan nanti hari dari hari demi hari kita akan mampu senantiasa untuk memperbaiki kualitas keimanan kita, kualitas akidah kita. Nah, mudah-mudahan dengan perbaikan kualitas akidah kita, maka amalah kita pun akan menjadi semakin baik dan semakin baik. Begitu Mas Yati, sedikit yang bisa kita bicarakan, kurang lebihnya saya minta maaf. Waktu saya kembalikan kepada Mas Yati untuk diakhiri.